Satu lagu spesial untuk semuanya ya. Spesial buat juga Adik Divo. Saiki kowe ngomong aku bali. Apa kowe pantes dalang hati? Kahana nerosoku uwes ilang uwes lale kewai. Aku orang gondeli, atiku mau siji rakuat yang baleni. Salamu dewe bien, kowe wes larani. Ati leta lete saiki kue nuntut aku bali. Leta lete, lu ngotak kasa penai. Sepurane, atiku wes sungguh kowe. Spesial buat tuan rumah, buat Dek Divo, juga buat para tamu yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Lagi sah, Nela Lovers. Hey, atiku iku es kadung loro. Besati kepacot ilang rasa. Sesuai buat dari jauh-jauh sana kita goyang bareng-bareng lagi. Mas Malik, taki-taki-da, taki-taki-da, taki-taki-da, la-la-la-la. Hatiku ikuwes kadung loro. Jodoh nih. talane aku kowe tu jodone. Yeah, alhamdulillah.